Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Quran bagian yang ketiga. Al-Quran memiliki nama-nama yang banyak yang menunjukkan keutamaannya. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran. Ini adalah nama yang paling banyak di dalam Al-Quran, dan inilah yang paling masyhur. Allah SWT berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, dan seandainya itu dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. An-Nisa 82. Yang kedua, Al-Kitab, artinya kitab, dari kata kataba yang artinya mengumpulkan, dinamakan demikian karena dia mengumpulkan huruf dengan huruf, ayat dengan ayat, surat dengan surat. Allah SWT berfirman, Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah kepada selain Allah aku mencari hakim, padahal dialah yang menurunkan al-kitab, yaitu Al-Quran, secara terperinci. Surat Al-An'am 114. Yang ketiga, kitabullah, artinya kitab Allah. Allah SWT berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mendirikan salat dan berinfak dari sebagian harta yang kami rezekikan kepadanya, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Fatir 29. Yang keempat, Al-Furqan, artinya yang membedakan, karena dia membedakan yang benar dengan yang batil, membedakan petunjuk dan kesesatan, membedakan yang halal dan yang haram. Allah SWT berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Sungguh berbarakah zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya supaya memberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat pertama. Yang kelima, Al-Dhikru. Ada yang mengatakan artinya adalah peringatan, karena di dalamnya ada peringatan dan nasihat. Dan ada yang mengatakan artinya adalah penyebutan, karena di dalam Al-Quran disebutkan banyak permasalahan dan dalil-dalil yang jelas. Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya, kamilah yang telah menurunkan al-dhikru, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya, kamilah yang menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Yang keenam, di antara nama-nama Al-Quran adalah Hablullah, artinya tali Allah. Dinamakan demikian karena dia menyampaikan kepada ridha Allah. Allah SWT berfirman, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan Hablullah, yaitu Al-Quran, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Surat Ali Imran 103. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana tarikun fiikum thaqalaini, awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan-nuru, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi, fahatha 'ala kitabillahi wa raghaba fihi, thumma qala, wa ahlu baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti." أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. Dan aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang berat, Yang pertama, kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, maka ambillah dengan kitabullah dan berpeganglah dengannya. Maka beliau pun menganjurkan dan mendorong untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Kemudian beliau berkata, dan keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Di dalam sebuah riwayat, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahaduhuma kitabullah azza wa jal huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Yang pertama di antara keduanya adalah kitabullah, dia adalah hablullah, barang siapa yang mengikutinya maka dia di atas petunjuk, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia di atas kesesatan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.